Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di malam hari ini, dari materi yang kita bacakan syarah kasb syubhat, telah kita sebutkan hingga pada jawaban yang mujmal yang diuraikan oleh al-muallifu rahimahullah dengan memahami secara benar ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan telah kita sebutkan perincian penjelasan terkait jawaban yang mujmal tersebut. Sekarang kita masuk ke perkataan ma'alif yang selanjutnya. أَمَّا جَوَابُ الْمُفَصَّلِ. Adapun jawaban yang terperinci. Dan setelahnya mu'allif rahimahullah mulai menyebutkan syubhat per syubhat yang dimiliki oleh mereka para musyrikun yang terfitnah dengan orang-orang saleh, hingga menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga syubhat pertama ini adalah syubhat yang paling besar yang dimiliki oleh mereka para musyrikin, menunjukkan selayaknya bagi kita untuk benar-benar memahami dengan baik dan benar syubhat per syubhat tersebut. Dan yang lebih penting daripadanya adalah memahami dengan benar jawaban pada syubhat yang disebutkan. Disebutkan oleh mu'allifu rahimahullah qauluhum, ucapan mereka ini, perhatikan ucapan orang-orang musyrikin, nahnu la nusyriku billahi, kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjah yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin ketika ahli sunnah menyatakan bahwasanya perbuatan mereka bertawassul kepada para kuburan-kuburan, kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai kesyirikan, mereka membantahnya dan mengatakan kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuq wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdahu. Bahkan kami mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang memberikan manfaat dan memberikan kemadharatan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat. Makhluk-makhluk tidak punya andil dalam memberikannya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Kita juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya andil di dalam memberikan manfaat, tidak pula menolak kemadharatan. Karena yang mengatur itu seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadlan 'an 'Abdul Qadir wa ghairihi, apalagi seseorang alim syekh yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani dan yang selainnya. Naam. Walakin ana mudhnib. Ini perhatikan. Pada kalimat yang pertama adalah kalimat yang benar. Mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Azza wa Jalla, yang memberikan manfaat, menolak kemadharatan, bahkan menakdirkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mempersaksikan bahwasanya Rasul dan orang-orang soleh yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Dan demikian pula tidak punya andil di dalam memberikan kemadharatan. Perkataan sampai di sini adalah perkataan yang benar. Nah, walaupun pada sebagiannya ada pembahasan yang perlu untuk kita luruskan. Walakin ana mudhnib. Ini perhatikan syubhat mereka. Akan tetapi saya adalah seorang yang berdosa, mudhnib. Ini mulai ahli batil berupaya untuk mencari celah, membenarkan kebatilan mereka dengan menyampaikan hujah-hujah, alasan-alasan yang membenarkan kebatilan yang mereka miliki tersebut. Nah, wasalihuna lahum jahun indallah, dan orang-orang saleh mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya diri mereka adalah orang yang berdosa, sehingga apabila mereka meminta langsung kepada Allah Azza wa Jal, mereka merasa tidak layak untuk menyampaikan hajat-hajat mereka tersebut. Sehingga mereka mencari orang-orang saleh yang mereka adalah orang-orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Atlubu minallahi bihim, sehingga saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui orang-orang saleh tersebut. Ini syubhat yang paling besar, hujjah yang paling kuat dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin untuk membenarkan perbuatan mereka menyembah orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Nah, alasan mereka, mereka adalah orang yang berdosa. Harapan mereka ketika berdoa meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla lebih dikabulkan, lebih didengarkan dengan mereka memintanya melalui nama orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut. Sehingga mereka memposisikan orang-orang saleh tersebut itu sebagai wasa'it, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berdoa dengan menyebut nama orang saleh tersebut. Ketika mereka beribadah dengan bertawassul melalui nama orang soleh tersebut. Harapannya lebih didengar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar kandungan pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Naam. Dan inilah yang dilakukan oleh para kuburiyun. Mereka menyembah para wali-wali yang telah meninggal dunia. Tujuannya persis sama seperti yang tadi kita sebutkan. Alasannya kita orang yang berdosa, orang soleh, orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Kita berharap dengan meminta kepada orang-orang soleh ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan jawabannya. Setelah kita faham syubhatnya, pahami pula jawabannya. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawaban di dalam membantah syubhat pertama ini adalah jawab sebagaimana uraian yang telah beliau sampaikan di muqaddimah awal kitab ini. Yaitu yang pertama, annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini catat, perhatikan bantahan yang pertama. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta, mereka menetapkan seluruh apa yang kamu sampaikan tersebut. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat, tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka dengan sendirinya. Mereka meyakini yang memiliki andil untuk melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang persaksian mereka terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa muqirruna bi anna authanahum la tudabbiru syai'a. Mereka menetapkan bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut tidak memiliki andil di dalam mengatur urusan mereka sedikit pun. Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memiliki andil di dalam perkara tersebut. La syarikalah, tidak ada sekutu padanya. Terus apa hujah orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah orang berhala-berhala yang mereka miliki? Disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, wa innama aradu al-jaha wasyafa'ah. Yang mereka maksudkan kenapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut adalah mereka mengharapkan kedudukan yang dimiliki oleh berhala-berhala yang mereka sembah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mengharap syafaat-syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Dua alasan ini antum fahami dengan baik dan benar, dan hafal ayatnya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah berharap terhadap sesuatu yang mereka sembah adanya kedudukan yang tinggi yang mereka miliki, sehingga diharapkan bisa lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, orang-orang yang menjadikan penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang mereka meminta sesuatu bukan meminta kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, menjadikan selain Allah sebagai aulia, pelindung-pelindung mereka. Alasan yang jelas yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka melainkan agar supaya mereka tersebut mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya keinginan orang-orang musyrikin jahiliyah menyembah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla adalah berharap kedudukan yang tinggi yang mereka miliki di sisi Allah, sehingga dengannya diharapkan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita samakan dan cocokkan jawaban mereka dengan jawaban orang-orang musyrikin tersebut, sawa bisawa, mi'ah bimi'ah, sama 100%, tidak ada kurangnya, dan sama persis, tidak ada perbedaan antara keduanya. Naam. Wa syafa'ah, demikian pula mengharapkan syafaat mereka. Ha'ula'i syufa'a'una indallah. Naam. Waqra 'alaihim ma dzakara Allah fi kitabihi wa waddihhu. Kemudian bacakanlah kepada mereka apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan jelaskanlah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berharap kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh berhala-berhala mereka, dan dalil bahwasanya mereka mengharapkan syafaat orang-orang yang mereka sembah tersebut. Sampaikan kepada mereka dan jelaskan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bila seseorang menyembah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, dia berikan doanya kepada sesuatu tersebut, dia berikan permohonannya kepada sesuatu tersebut, nazarnya untuk sesuatu tersebut, dan yang semisalnya, tawakalnya juga demikian, harapnya juga demikian, dan keseluruhannya adalah ibadah. Dengan tujuan agar supaya orang yang mereka sembah bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla, atau dengan bahasa istilah orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini adalah bertawassul dengan orang-orang saleh. Kita berdosa kalau semisal meminta kepada Allah ini tidak pas, sehingga bertawassul dengan orang-orang soleh. karena kedudukan yang tinggi dimiliki oleh mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, berdoa dengan menyebut nama orang-orang soleh tersebut. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang sering kita dengarkan nama beliau disebut terkhusus dalam setiap salat, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatiha, ya kan, sering kita dengarkan mereka menyebut nama Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani adalah huwa rajulun salih. Beliau adalah seorang yang saleh. Yang saleh. Ma'rufun, dan seorang yang terkenal, ma'ruf. Faqihun ma'ruf, Hambali. Dan bahkan beliau adalah seorang yang faqih, yang dikenal dan bermadhabkan Hambali. Madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau dari fuqaha Al-Hanabilah. Walakin al-muntasibin ilayhi yansibuna ilayhi asya' la haqiqata laha wa la tuwafiq asy-syar'a. Akan tetapi orang-orang yang ekstrim menyikapi beliau rahimahullahu ta'ala menisbatkan kepada diri beliau sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Beliau punya karomah, demikian karomahnya, demikian karomahnya. Dibesar-besarkan oleh orang-orang yang ekstrim menyikapi beliau rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau kedudukannya sebagai seorang yang mazlum, yang dizalimi oleh mereka, dan menjadikannya sebagai ajang bertawasul, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuwafiq syar' dalam keadaan keseluruhan yang mereka sandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah adalah tidak sama sekali menyocoki syariat Islam ini. Kebanyakannya adalah cerita-cerita yang dusta, dan membesar-besarkan sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Diharapkan orang-orang yang jahil terfitnah dengan kemuliaan Syekh rahimahullah dan menjadikannya sebagai ajang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biografi ringkat, singkat, sejarah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Sehingga beliau termasuk dari ulama ahli sunnah. Naam, yang tidak ridha tentulah apabila beliau dijadikan sebagai ajang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada di antara umatnya yang terfitnah dengan kuburannya, bahkan menyembah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, 5 hari sebelum Rasul wafat sampai akhirnya menjelang wafatnya Rasul, sampai ketika beliau alaihi salam dalam kondisi sakaratul maut memperingatkan umatnya dari perbuatan ahlul kitab al-Yahud wa Nasara yang mereka terfitnah dengan nabi-nabi mereka, sehingga menjadikan sebagai ajang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha tatkala beliau mengkhabarkan riwayat hadis yang menyebutkan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga tertutup, tidak terlihat oleh kaum muslimin. Aisyah menyatakan, laula dzalika la ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, untuk jangan menempuh apa yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada nabi-nabi mereka, maka tentulah makam Nabi SAW akan ditampakkan oleh para sahabatnya. Tapi karena mereka faham, Rasul khawatir bila meninggal dunia nantinya ada di antara umatnya yang melakukan kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, orang-orang Nasara kepada nabi-nabi mereka, maka para sahabat Nabi SAW menyembunyikan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Nah, kita sebutkan penjelasan secara singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. وقوله ولكن أنا مذنب. Kalau yang di atas tidak kita sebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan biografi secara ringkas dari Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah taala. Beliau menyebutkan diperselisihkan nama ayahnya. Naam. Wa kana min kibari zuhad. Beliau termasuk dari para ahli zuhud yang terkenal. Naam, wal mutasawwifin, dan beliau menyebutkan lahir di kota Baghdad dan mazhabnya adalah dari mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dikenal dengan mazhab al-Hanabilah. Naam. Beliau mengomentari syubhat ini, fa hadhihi syubhatun yalbisu biha walakinnaha syubhatun dahidatun la tufiduhu syai'a. Syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin ini adalah syubhat yang mereka tutupi kebatilan-kebatilan mereka dengannya, akan tapi syubhat tersebut sama sekali tidak memberikan faedah sedikit pun untuk membenarkan perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu walakin ana mudhnib, ucapan orang-orang musyrikin tersebut, walakin ana mudhnib, akan tetapi saya adalah seorang yang berdosa, ila akhir, sampai dengan akhirnya, hadza baqiyatu kalamil musyabbih. Ini adalah termasuk dari ucapannya orang musyrikin yang menyampaikan syubhat tersebut. Fa ajibuhu bi anna ma dzakarta wa huwa ma kana alaihi almusyrikun qatalahum nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah seluruh apa yang kamu sampaikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, adalah sama persis dengan alasan yang dikemukakan, disampaikan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka sama persis dengan alasan kalian, tidak ada perbedaan. Wastabaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wa lam yughnihim hadha at-tauhid syai'a. Hadha at-tauhid syai'a. Sehingga menyebabkan akhirnya darah-darah mereka dihalalkan, harta-harta mereka juga dihalalkan, dijadikan sebagai harta ghanimah, karena mereka orang-orang kafir. Dan persaksian mereka terhadap tauhidur rububiyah sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada pelakunya. Sehingga hujah orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang saleh dengan mengatakan kami tidak melakukan kesyirikan, karena mereka meyakini yang memberikan rizki adalah Allah, menghidupkan adalah Allah, menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla, adalah persaksian yang hanya terkena kepada tauhidur rububiyah. Dan ketika seorang mempersaksikan tauhidur rububiyah, bukan sebagai bertanda dia sebagai seorang yang telah berislam atau bertauhid. Karena persaksian mereka ini sama persis dengan apa yang dipersaksikan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, dan hujah-hujah mereka sama persis dengan hujah-hujah, alasan-alasan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran sebagai alasan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga nampak jelas dari penjelasan Al-Mu'allif rahimahullah, beliau membantah syubhat orang-orang musyrikin tersebut dengan mengingatkan kepada mereka sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. sejarah orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selesai sifat yang pertama, kita beralih ke sifat yang kedua. Nah, karena pembahasannya masih panjang dan untuk meringkas waktu kita tidak membacakan secara lengkap penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Intinya dari apa yang beliau uraikan telah kita sebutkan sebagiannya. Fa in qala, apabila orang-orang musyrikin tersebut kembali mengatakan, mereka menyampaikan syubhat yang kedua. Ini perhatikan, syubhat yang pertama, yang kedua dan ketiga adalah syubhat yang paling besar dimiliki oleh orang-orang musyrikin tersebut. Sehingga apabila kita bisa mematahkan syubhat ini, maka yang setelahnya akan mudah dan akan lebih bisa kita luruskan. Haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat yang kamu sampaikan yang menjelaskan orang-orang musyrikin demikian, orang-orang musyrikin demikian, adalah ayat-ayat yang turun hanya terkena kepada mereka para penyembah berhala-berhala saja, al-asnam. Ayat-ayat yang tadi kalian sampaikan dan ayat-ayat yang menjelaskan bahaya kesyirikan hanya terkena kepada mereka para penyembah berhala-berhala. Sehingga kisah yang mereka gebar-geborkan di hadapan kaum muslimin yang jahil menggambarkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, kesyirikan mereka adalah menyembah berhala. Ini fakta yang perlu untuk kita luruskan. Sehingga tatkala kita mungkin melihat film-film kenabian yang mereka putar, ataukah mungkin kisah-kisah yang mereka sampaikan, keseluruhannya adalah berkisah tentang dakwah Nabi SAW di tengah-tengah orang-orang musyrikin yang mereka menyembah patung-patung berhala-berhala dari selain Allah Azza wa Jal. Itulah sebab-musabab timbulnya perselisihan antara Rasul dengan mereka. Padahal di balik pemutar balikan fakta sejarah tersebut, mereka menginginkan sesuatu yang pada hakikatnya adalah untuk mengkaburkan kemurnian Islam, kemurnian Tauhid, agar nantinya diharapkan orang-orang muslimin yang jahil ketika membaca sejarah-sejarah tersebut langsung bisa menyimpulkan kalau mendatangi orang soleh bukan termasuk dari kesyirikan. Yang termasuk dari kesyirikan adalah menyembah berhala saja. Adapun yang kita sembah adalah para nabi. Yang kita sembah adalah orang-orang soleh. Yang kita sembah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan kesyirikan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kita lanjutkan sampai di sini. Ayat-ayat tersebut kata mereka turun berkisah tentang orang-orang yang menyembah berhala. فَكَيْفَ تَجَعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثْلَ الْأَسْنَامِ. Maka bagaimana kalian menjadikan orang-orang soleh sama persis dengan berhala-berhala tersebut? Yang kita sembah adalah orang-orang soleh. Yang kita berdoa adalah dengan menyebut nama orang-orang soleh. Yang kita datangi adalah kuburan orang-orang soleh. Maka bagaimana bisa kalian memandang sama perbuatan kita mendatangi orang-orang soleh dengan perbuatan orang-orang musyrikin menyembah patung-patung berhala-berhala yang mereka pahat sehingga dijadikan sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa taj'alunal anbiya asnaman? Ataukah bagaimana bisa kalian wahai ahli tauhid, kalau kata mereka para wahabi, menjadikan para nabi-nabi ini seperti berhala? Kalau semisal kalian paksakan ayat ini terkena kepada kami, berarti kalian menyamakan para nabi-nabi ini dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Anda lihat talbis syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin kuburiyun tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin kuburiyun benar-benar seorang yang jahil tentang sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah yang sering kita dengarkan, jangan lupa jas merah, ya kan? Jangan lupa jas merah sejarah. Nah, harus faham dan mengerti seperti apa sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa keadaan orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus kita faham dua sisi sejarah tersebut. Sejarah kehidupan Rasul, sejarah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum mukminin, dan yang berikutnya adalah sejarah keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan dalam perkara yang kedua ini sangat penting untuk difahami dengan baik dan benar oleh umat Islam, hingga menunjukkan betapa pentingnya seseorang memahami yang demikian. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan, yushiku ayyanqudha ural islami urwatan urwatan, kelak nantinya akan terputus, akan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas. Idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah, bila mulai bermunculan di umat Islam ini orang-orang yang tidak faham tentang keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga jahilnya kita tentang keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber bencana, sumber kesesatan dan sumber penyimpangan, bahkan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan karena jahilnya mereka terhadap sejarah tersebut. Sehingga benar yang disebutkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan mu'alif rahimahullah membantah syubhat-syubhat orang-orang musyrikin tersebut dengan mengingatkan mereka terhadap sejarah orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawabannya adalah kamu jawab dengan penjelasan yang telah kita uraikan. Penjelasan yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah tidak seluruhnya kesyirikan mereka menyembah berhala. Tapi ada di antara mereka yang menyembah nabi, ada di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dalam keadaan tidak membeda-bedakan antara yang menyembah berhala dengan menyembah nabi, dengan menyembah orang soleh. Yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kepada nabi dan orang-orang soleh yang mereka sembah, tapi yang diperangi oleh Rasulullah alaihi salam adalah perbuatan mereka memberikan ibadah yang seharusnya hak Allah azza wa jal diberikan kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh para sahabat Rasul, dan diingkari oleh para tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka, hingga ulama di zaman kita saat ini kita menjumpai mereka sangat keras mengingkari segala macam bentuk peribadahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jawabannya kita melihat lagi penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh mu'alif pada pembahasan yang sebelumnya. Fa'innahu idha aqarra anna al-kuffara yashhaduna birububiyyati kulliha lillahi wa annahum aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakarahu. Karena sesungguhnya apabila dia telah menetapkan bahwasanya orang-orang kafir mereka mempersaksikan tauhidur rububiyah seluruhnya adalah milik Allah azza wa jalla, wa annahuma aradu, dan sesungguhnya apa yang mereka inginkan dari syubhat yang kedua ini, sehingga mereka menyebutkan apa yang tadi kita bacakan, adalah mereka menginginkan tujuan mereka mendatangi orang-orang soleh adalah berharap syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Namun mereka sengaja menyampaikan yang demikian tujuannya adalah untuk membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, dengan membedakan antara orang yang menyembah berhala dengan yang menyembah orang-orang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wa dzkur lahu annal kufara minhum man yad'ul asnam. Sebutkan kepada mereka bahwasanya orang-orang kafir di antara mereka ada yang berdoa meminta kepada berhala-berhala. Wa minhum man yad'ul awliya. Di antara mereka ada pula yang meminta kepada para wali, wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang saleh. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan perihal mereka tersebut. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ayat ini berkisah tentang orang-orang musyrikin jahiliyah yang menyembah seorang yang saleh. Allah sebutkan sesungguhnya mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut, orang-orang yang mereka seru dari selain Allah adalah orang-orang yang berharap sampai kepada Rabbnya dengan melakukan amalan-amalan yang paling bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'un, orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah tersebut adalah orang-orang yang berharap untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jal, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, dengan melakukan amalan-amalan yang paling bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini berkisah tentang keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang menyembah sekelompok dari bangsa jin. Kemudian setelahnya jin-jin yang mereka sembah Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam. Mereka berupaya untuk melakukan amalan-amalan sholah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal, dalam keadaan ternyata masih disembah oleh orang-orang musyrikin tersebut. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah bukan seorang yang fasik, bukan sebagai seorang yang terkenal melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran, tapi mereka adalah seorang yang soleh, yang beriman, dan baik amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat yang tadi kita sebutkan. Wa yad'una Isa ibni Maryam wa ummahu, dan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya ada di antara mereka yang berdoa meminta kepada Isa bin Maryam dan ibunya dari bangsa An-Nasara, sehingga bangsa Nasara sudah ada bahkan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembah Isa, mereka menyembah ibunya Maryam, ibunya Isa Maryam alaiha assalatu wassalam, dan menjadikannya sebagai tiga Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mereka adalah orang-orang kafir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka disebabkan karena mereka menjadikan Isa ibni Maryam sebagai Tuhan tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perbuatan menyembah Nabi adalah perbuatan yang diingkari oleh Rasul. Kalaulah semisal perbuatan menyembah Nabi adalah perbuatan yang baik, maka tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi orang-orang ahlul kitab. Tapi kenyataannya sebaliknya. Rasul bahkan mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jal. Karena mengumpulkan dua fitnah. Fitnah terhadap kuburan orang-orang saleh dan fitnah terhadap gambar-gambar orang-orang saleh. Ini dua fitnah yang dilakukan oleh ahlul kitab, sehingga ketika ada seorang soleh yang meninggal dunia, maka mereka terfitnah dengan jasadnya, terfitnah dengan kuburannya, dan juga terfitnah dengan gambar orang-orang soleh, sehingga gambar-gambar orang-orang soleh dijumpai bergantungan sebagai hiasan di gereja-gereja mereka. Nah, waqad qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Tidaklah al-masih ibnu maryam melainkan beliau adalah sebagai utusan Allah, telah lewat sebelumnya rasul-rasul sebelumnya. Ibunya beliau adalah seorang siddiqah, seorang yang jujur. Kana ya'kulani at-ta'am, keduanya adalah manusia biasa yang menyantap makanan sebagaimana manusia-manusia lainnya. Nah, kemudian Allah sebutkan, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Katakanlah, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak memiliki untuk kalian kemadharatan, tidak pula manfaat, dan Allah azza wa jalla adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, طيب kita lanjutkan sedikit. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala, dan sebutkan pula kepada mereka firman Allah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul tidak hanya menyembah berhala, tapi ada di antara mereka yang menyembah jin yang masuk Islam, seorang yang soleh. Nah, namun tetap disembah oleh orang-orang musyrikin tersebut atau menyembah Isa bin Maryam. Dan ayat yang berikutnya, Ma'alif rahimahullah membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah juga menyembah para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah, pada hari ketika kami, kata Allah Azza wa Jalla, membangkitkan mereka seluruhnya. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka seluruhnya, tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah akan mengatakan kepada para malaikat-malaikat tersebut, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini menyembah kalian? Kata Allah Azza wa Jalla, qalu, mereka mengatakan, subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maksudnya, engkau ya Allah, engkau adalah satu-satunya pelindung kami, bahkan yang mereka sembah adalah dari bangsa jin, kebanyakan mereka dengan jin-jin tersebut adalah orang-orang yang mengimaninya. Ini sebagai dalil bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah menyembah para malaikat, malaikat Allah Azza wa Jal, dan sebagai dalil bahwasanya para malaikat-malaikat Allah berlepas diri dari perbuatan tersebut. Wa qawluhu ta'ala, dan sampaikan pula kepada dirinya firman Allah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibni Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Tatkala Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah kamu telah menyampaikan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah azza wa jalla? Kemudian Nabi Isa mengingkarinya, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang saya tidak punya hak untuk mengucapkannya. In kuntu qultu faqad 'alimta, kalau saya telah mengucapkannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasul, ada di antara mereka yang menyembah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Faqullahu, maka katakan kepada orang tersebut, a'rafta anna Allah kafara man qasada al-asnam, Bukankah kamu telah mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut? Wa kafara aidan man qasada salihin, dan juga telah mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya. Tidak membeda-bedakan antara yang menyembah berhala dengan menyembah orang-orang soleh serta menyembah para nabi-nabi tersebut. Nah, ini jawaban uraian yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan sedikit, ini penting, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Qawluhu fa'in qala, ucapan muallif, apabila mereka mengatakan ayat ini turun terhadap mereka yang menyembah berhala saja, adapun orang soleh ini tidak. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawabannya adalah dengan uraian yang telah lewat. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, ay anna kulla man 'abada ghairallah faqad ja'ala ma'budahu wathanan. Artinya adalah segala sesuatu yang menyembah dari selain Allah Azza wa Jal, sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang dia sembah itu sebagai wathan. Sebagai wathan. Tidak ada perbedaan apakah yang disembah itu dari patung, dari bahan patung, ataukah dari bahan batu, ataukah bahkan dari jasad orang-orang soleh. Karena itulah disebutkan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kuburanku ini sebagai wathan yang disembah. Wathan itu artinya berhala. Sehingga Rasul khawatir kalaulah semisal ada di antara umatnya yang menyembah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Yang menjadi dalil dari riwayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan kuburan beliau sebagai wathan berhala atau patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin, disebabkan karena menjadikan kuburan beliau sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wathan berbeda dengan sonam. Kalau wathan, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Adapun sonam, lebih khusus pada sesuatu yang dipahat atau sesuatu yang diukir seperti patung. Ini namanya sonam. Ini namanya sonam. Adapun wathan adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, tidak ada perbedaan apakah sesuatu itu kuburan atau jasad seorang yang soleh atau yang semisalnya. Karena ketika seseorang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahannya, maka pada hakikatnya dia menjadikan sesuatu itu sebagai wathan, dengan bahasa kita berhala dan yang semisalnya. Fa'ayu farqin baina man 'abidal asnam wa 'abidal anbiya wal awliya. Maka terus apa perbedaannya antara seorang yang menyembah berhala dengan menyembah para nabi dan menyembah para wali? Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang menjadi ibrah, tolak ukur adalah perbuatan seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idz annal jami' la yughni syai'an 'an 'abidihi. 'An 'abidihi. Karena seluruhnya tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada para penyembah-penyembahnya. Karena satu-satunya yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal afu minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah.